Buat bunda-bundanya di sana, spesial masih ya. Buat pasukan batik ya terutama ya, buat yang punya ijo-ijo. Kali ini buat Bapak RW yang punya lagu di tubuh. Yang sedang berbunga, hari yang sedang berbunga. satu tembang spesial buat Bapak.